Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menolong kita, menjaga kita, sehingga dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah oleh Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, sampai pada pembahasan halaman 28, yaitu berkata penulis hafizahullah, tingkatan ketiga ya dari Islam, yaitu ihsan. Ihsan, ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antabudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi ihsan ya disebutkan punya satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat. Tapi ingat ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Tapi nanti Allah dilihat di akhirat. Ini akidah Ahlus Sunnah. Adapun Nabi ada riwayat melihat Allah, maka riwayat itu ditakyid dengan apa? Melihat dengan mata hati, ya. Ini akidah Ahlus Sunnah, melihat Allah di akhirat, di dunia tidak bisa, ya. Oleh karena itu Nabi Musa ya, beliau ketika minta kepada Allah ya, agar apa? Bisa melihat ya. Maka Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa melihat ya. Ya. Antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat 153. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin andur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma faqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, ketika Musa datang ke tempat ibadahnya, Allah kallamahu rabbu. Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa. Wah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini andur ilai. Ya Allah ya Rabbi, perlihatkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan taroni. lantarona. Ini Mu'tazilah ini mengatakan karena lan, ya kalau hanya Quran bahasa Arab saja, lan kan lisni muror untuk selamanya, sehingga akidah Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa lihat juga di akhirat karena Allah mengatakan lantaroni. Nah, tapi akidah Ahlussunnah Allah tidak bisa lihat di dunia. Ya, lantaroni. Ini ikhwan, ya. Nah, tapi ketika kita beribadah seakan-akan melihat, seakan-akan. Namun jangan menghadirkan dalam hatinya Allah itu seperti ini. Ya, Allah seperti ini. Kenapa? Kalau kita sudah ada apa namanya masukan semacam itu, ya, kita ingat firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun syai'un, apa saja. Kalau susunan bahasa Arab di sini an-nakiratu fi siyakin nafi, nakirah fi siyakin nafi, yufidul umum, apapun tidak sama, termasuk yang masuk dalam benaknya. Ketika disuruh oleh Nabi anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau ibadah kepada Allah seakan melihat Allah, maka tidak seperti itu. Paham di sini ya? Nah, ini ya. Oleh sebab itu yang namanya ihsan, ya, yang artinya adalah memperbaiki, ya, memperbaiki itu untuk memperbaiki amal, ya. Itu lebih tinggi daripada ikhlas. Muhsin lebih tinggi daripada mukhlis. Kalau ikhlas, ya, orang Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, orang ikhlas itu seperti orang bekerja, ada bos, dia kerja dengan baik karena mengharapkan balasan dari bos. Tidak ada, ya belum tentu baik. Tapi kalau ihsan muhsin, ada bos, tidak ada bos, kerja baik, itu muhsin. Sehingga ihsan lebih tinggi daripada ikhlas. Ini ikhwan, ya. Ya. Nah, di sini kita disuruh beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Engkau, jika engkau tidak melihat Allah, dan engkau tidak mungkin melihat Allah Ta'ala di dunia ini, tapi nanti di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah, pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Ya, wujuhun ya, yawma idzin nadhirah ila rabbiha, kepada Rabb-nya nadhirah, itu melihat. Siapa yang bisa melihat? Ya, hanya orang yang beriman. Ya, dan kita akan mendapatkan apa? Nikmat tambahan, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat baik dapat husna. Apa? Surga. Ziyadah apa? Tambahan. An-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nara nada munadin ya ahlal janna inna lillahi mau'idan yuridu an yunjizakum. Ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, ada seorang memanggil, "Hei wahai ahli surga, ya, Allah Ta'ala ada janji akan ditunaikan untuk kalian." Apa kata ahli surga? Ya, awalam yudkhilun al-jannah, bukankah Allah sudah memasukkan kami ke surga kemudian menjauhkan kami dari neraka? Apa kata Nabi? Kemudian Allah membuka hijabnya dan ahli surga melihat wajah Allah, dan itu nikmat yang paling besar. Oleh sebab itu, usahakanlah beribadah seakan-akan melihat Allah. Apa maknanya? Ya, maknanya kita memperbaiki amal kita, ya. Ya, kalau kita lihat dalam ayat surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. ahsan. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling ahsan, yang paling baik. Apa maksudnya paling baik amal? Ya dua, al-ikhlas wal ittiba. Perbaiki niat, perbaiki caranya. Niatnya karena Allah, caranya sesuai dengan yang diajarkan Nabi dalam semua bentuk ibadah. Ini para jemaah, baru itu namanya ihsan. Ya, kita ihsan. Ya. Karena ujiannya orang yang ikhlas diuji dengan ittiba. Orang yang ittiba diuji dengan ikhlas. Dengan demikian jangan sampai satu dari dua ini diabaikan, karena masing-masing sama dengan dua sayap seekor burung. Ya, tidak mungkin dilepas satu, dibiarkan yang satu. Sama juga dengan dua keping mata uang, gambar dan angka. Kalau angkanya kosong, cuma ada gambar, ya tidak laku. Begitu sebaliknya. Jika sayap satunya terganggu, ya tidak bisa terbang. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, jaga dua-duanya supaya ihsan. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan yang paling penting, ya, keterangan para ulama, keterangan diantaranya Ibnu Rajab, ihsan itu seperti engkau bekerja, tidak ada bos, kerja bagus. Kalau ada bos kerja bagus, ya itu biasa. Ini tidak ada, tidak dilihat. Tidak ada juga CCTV. Itu ihsan. Ya, kalau ada bos bagus itu ikhlas namanya. Ihsan tinggi, lebih tinggi daripada ikhlas. Tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbagi amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW, antakbudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, nah, mari kita perbaiki amal. Perbaiki amal itu dua sisi, lahir dan batin. Oleh karena itu ada yang mengatakan hadis, ya, hadis apa? Hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, itu hadis batin. Hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amrun fa waradun, hadis zahir. Innamal a'malu binniyat, niatnya diperbaiki para jemaah. Ya. Dalam segala amal apa saja. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amrun fa waradun, barang siapa beramal tidak ada perintah kami maka tertolak. Ya. Tertolak. Maka itu juga diperbaiki. Nah, sekarang kita belajar fikih bulughul maram, sedikit demi sedikit kita perbaiki sesuai dengan dalil, dengan sunnah. Ya. Namun ingat, kadang setan memang pinter, yang penting ikhlas. Nah, itu harus dengan sunnah, tapi tidak ikhlas, riya. Maka harus dua-duanya diperbaiki. Ya, memperbaiki amal dan menekuni serta mengikhlaskannya. Karena memang yang dilihat oleh Allah Ta'ala hati dan amal. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat pada bentuk fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Jadi zahir dan batin, ya, bukan hanya yang penting hatinya. Kenapa Anda kok potong jenggot? Jenggot saya ada dalam hati. Loh, masa hatinya jenggot-jenggot di sini, bukan di hati? Ini saya dengar Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ketika beliau menyampaikan, ya, ada orang bertanya, kenapa Anda potong jenggot? Jenggot saya di hati. Ternyata di sini ada. Kenapa Anda pakai jilbab? jilbab itu yang penting jilbab hati. Ada tidak ya? Apa namanya? Connect, apa namanya kalau jualan itu? Collection. Apa? Ya, butik. Ya, butik-butik. Ada enggak jilbab hati? Ya. Terus bikinnya seperti apa jilbab hati? Harganya berapa? Jadi hati dan amal para jamaah sekalian, hati dan amal. Ya, hati dan amal. Tentu ketika ikhlas itu nomor satu, ittiba nomor dua, ya ikhlas itu penting. Bukan berarti kemudian diabaikan. Dan ingat ketika orang itu ikhlas diuji dengan ittibanya. Ketika orang ittiba diuji dengan ikhlasnya. Maka kita harus berupaya untuk lulus dan lolos dari dua ujian ini. Ya. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang ahsan. Ahsan itu para ikhwan ikhlas dan mutaba'ah. Lihat tafsir Ibnu Katsir ya, dan menukil perkataan yaitu siapa, Fudail bin Iyad, ya. Al-Fudail bin Iyad. Apa kata Fudail bin Iyad? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Amal itu jika dilakukan dengan kholis tapi tidak sawab, tidak diterima. Jika dilakukan dengan sawab tapi tidak kholis, tidak diterima. Hingga amal itu dilakukan dengan kholis dan sawab. Kholis maknanya yaitu karena Allah, sawab sesuai dengan sunnah. Baru itu disebut dengan ihsan, ahsanu amala. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak, maka Allah akan melihatmu. Allah melihat kita itu hati dan fisik. Hati ikhlas, amal sesuai dengan sunnah. Ya. Enggak masalah, yang penting kan ikhlas. Antum tahu diterima apa tidak? Nah, ya bisa. Yang mengatakan diterima atau tidak tuh ya Allah dan Rasulnya. Ya. Secara umum semua amal apa saja ya, yang di situ ada tuntunannya dibangun di atas keikhlasan ya. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu para jemaah sekalian yakin masing-masing kita bisa membedakan dan merasakan. Contoh sholat, kalau tidak ihsan, tidak ikhlas, tidak ittiba, tidak perhatian, tidak khusyuk, ya pasti bisa dirasakan, bisa dibedakan kalau dengan khusyuk. Dan ternyata untuk ihsan memang tidaklah mudah, perlu perjuangan. Ya, perlu pengorbanan. Perlu mohon sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang sungguh-sungguh akan ditunjukkan jalannya. Itu. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Ya. Nah, ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Dan bagaimana bisa meraih itu? Ya, tentu di antaranya harus dengan sadar, karena yang namanya khusyuk itu ternyata pertama kali yang akan dicabut itu adalah khusyuk ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, Pertama kali yang dicabut adalah khusyu awwalu syai'in ya yurfa min hadhil ummah al khusyu hatta la tara fiha khashi'a, akhrajahu at-Tabrani dan yang lainnya. Pertama kali yang akan diangkat dari umat ini adalah al khusyu, hingga engkau melihat ya orang itu sudah tidak khusyuk lagi. La tara fiha khashi'a, ya di umat ini tidak ada orang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu muncul dari rasa takut, rasa harap, takut kepada siksanya, harap kepada rahmatnya. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah, tentu harus dengan usaha keras. Ibadah seperti ini menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaikinya. Jadi khusyuk, kalau khusyuk itu memang lebih kepada hati, khudu' anggota badan sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan. Jadi khudu', khusyuk dan khudu'. Kalau khudu' dengan anggota badannya. Nah, kadang kita ketika menempatkan bagian-bagian anggota badan sesuai dengan sunnah, terkadang setan melalaikan kita dari khusyuk hati. Nah, makanya harus apa? Harus perhatian dua-duanya. Hati khusyuk kepada Allah Ta'ala sesuai dengan anggota badan. Anggota badan sudah sunnah. Kalau kita sudah tahu dalil-dalil hadis, dalil-dalil sunnah, maka menempatkan gerakan tangan ketika takbir Allahu Akbar, hadwa mankibai, hadwa udhunai, ya. Kemudian ya apa namanya merapatkan jari jemarinya, itu dengan sendirinya. Mungkin di awal-awal iya. Nah, tapi ketika sudah karena ini setiap hari, dia sudah belajar, kita tahu dalilnya dengan sendirinya ketika takbir dengan sendirinya sesuai dengan sunnah, ketika sujud dengan sendirinya, ketika rukuk dengan sendirinya. Sehingga apa? Karena sudah dipelajari dengan dalil-dalil masalah dohir, ya, yang terkait dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amrun fa uraddun, karena kita berdasarkan amrin Nabi, maka dengan sendirinya otomatis. Nah, sehingga yang perlu dipikirkan khusyuknya tadi. Karena apa? Khusyuknya inilah yang senantiasa diganggu oleh syaitan, ya, syaitan. Ya, karena setan itu seperti yang sering kita sampaikan dari tersebut, ya, ketika adzan, ya, ketika adzan apa? Dia lari, ya. Kita perhatikan hadis yang dibuat oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini, ya. Dari Abu Hurairah, "Idza nudiya bil adzani adbara asyaitanu lahu durar hatta la yasma' al adzan, fa idza qudiya al adzanu aqbala, fa idza thul biha adbara, fa idza qudiya at-tasbih aqbala, yakhthuru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udkur kadza lima lam yakun yadkur hatta yadhalla ar-rajul in yadri kam shalla, fa in lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun." Rawahu Muslim. Ketika adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai maaf terkentut-kentut adzan. Ketika sampai dia tidak dengar adzan, sampai dia tidak dengar. Ketika sudah selesai adzan, datang lagi ke sini. Ya, ketika qomat dikumandangkan, lari terbirit-birit. Ketika selesai qomat, datang lagi. Dia berada antara seorang dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan hatinya. Lalu apa yang dikatakan? Udzkur kada, udzkur kada. Coba ingat yang ini, ingat yang itu. Yang tadinya tidak ingat, sampai orang itu tidak ingat berapa rakaat dia sholat. Nah, ini ya ikhwan sekalian rahmati Allah. Nah, kita perbaiki itu semua dengan ihsan ini. Dengan ihsan. Ya, perbaiki kualitasnya. Ya, karena orang yang sholat, ya, kadang ada yang dapat sekian-sekian pahalanya. Kenapa? Ya karena tidak memperhatikan tadi, ya. Innar rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashru salatih. Tus'uha, sumunuha, sudunuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, sudusuha, nisfuha. Akhraj Abu Dawud dan Nasa'i, ya. Dari Ammar bin Yasir. Ada orang yang sholat, selesai sholat tidak dapat pahala kecuali 1/10. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. perempat, sepertiga, setengahnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, di sini tentu harus apa? Perhatikan masalah ihsan ini. Mari kita perbaiki tanpa kena lelah ibadah yang kita lakukan. Betul. Apakah orang yang tidak khusyuk sah sholatnya? Iya sah, selama tidak ada pembatal-pembatal sholat sah. Tapi tadi pahalanya, ya, disuruh sempurnakan dengan yang sunnah, ya. Maksudnya bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin serta menghadirkan kedekatan Allah Ta'ala Azza wa Jal, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Ingat, memperbaiki lahir dan batin boleh antum rasakan dan harus dirasakan, harus dicermati dirinya sendiri itu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab, hisablah kalian diri kalian sendiri sebelum kelak kalian dihisab. Mari kita hitung sholat kita itu seperti apa. Jangan biarkan berlalu ketika sudah ada bisikan-bisikan yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bisikan takwa, sholat itu begini loh, kamu tidak khusyuk. Kita biarkan lewat, ya sudah lewat. Besok begitu lagi, nanti begitu lagi. Padahal sudah ditegur, sudah ada bisikan bahwa kamu tidak khusyuk, kamu lalai. Terkadang baru masuk shof sudah apa ya, seperti orang fly, udah fisiknya di masjid, ya, pikirannya di kerjaan. Bukankah demikian? Ya. Baru setelah salam baru nyadar kalau sholat. Sholatnya sah tidak? Ya sah. Tapi pahalanya, tapi pengaruhnya, ya. Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini. Mari kita semua sama-sama perhatikan di sini. Jangan kita biarkan, betul sah, tapi pengaruhnya, pahalanya, terutama pengaruhnya. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa balasan yang Allah berikan kepada seseorang dari suatu amal ibadah tergantung kualitas ibadah yang dilakukan. Bukankah Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar-benar 100, maka keji dan mungkar itu bisa 100 ditinggalkan. Kalau masih mengerjakan fahsya wal mungkar, berarti ada yang tinggalkan, ada yang dikerjakan, berarti belum 100 sholatnya. Belum, ini Pak Jok. Ya. Jadi beliau mengatakan balasan diberikan sesuai dengan kadar ibadah yang dilakukannya. Ikhlas nomor 1, ittiba nomor 2, ya, ranking itu pasti ada tujuan. Emang ikhlas itu penting sekali, ya, karena yang namanya ittiba harus dengan ilmu, ikhlas juga dengan ilmu. Sementara nyari ilmu harus ikhlas. Man ta'allama ilman ibtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada min ad-dunya lam yajid arfal jannah, rawahu Abu Dawud. Barang siapa menurut ilmu yang seharusnya mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, yang harusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntutnya kecuali apa? Untuk tujuan dunia, maka tidak bisa mencium bau surga. Ini para ikhwan. Jadi ikhlas 1, ittiba 2. Dan tidak bisa dipisahkan. Namun ikhlas ini sangat menopang, ya, segala sesuatu. Ketika ada ihsan, maka akan apa? Akan ada rasa takut. Ya. Ya, diuji kalau sholat sendirian, misalkan masbuk sendiri di rumah karena tidak atau masbuk sendiri di masjid atau masbuk dia tidak dapat sholat sudah kesiangan sendiri di rumah, ini diuji ketika sendirian, ya ketika sendirian itu teruji di sini. Ah, dengan ihsan akan timbul yaitu apa? Keikhlasan. Dengan ihsan akan timbul rasa takut. Dengan ihsan timbul rasa cemas. Dengan ihsan timbul rasa harap. Dengan ihsan timbul pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka usahakanlah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka ketika upaya menuju seakan-akan melihat Allah, dan ingat sudah saya sampaikan akidah Ahlussunnah, Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Adapun hadis Nabi, maka itu adalah Nabi melihat dengan mata hati. Kalau ada orang mengaku bisa melihat Allah, dusta. Ya. Oleh karena itu, seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya maupun yang tidak. Allah Ta'ala mengetahui batin dan dohirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah. Wahuwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah di langit dan di bumi. Apa masalah di langit dan di bumi? Allah disembah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Ta'ala Maha tahu rahasiamu, dan juga Allah Ta'ala Maha tahu tentang apa yang kamu tampakkan. Allah Ta'ala Maha tahu, ya. Dan nanti akan diungkap yaumatu belas sarair. Ya, yaumatu belas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Yaumatu belas sarair, pada hari tubla as-sarair, semua rahasia itu akan ditampakkan. Ya. Allah Ta'ala sekarang Maha tahu. Oleh karena itu jangan berbuat dosa terang-terangan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahir, yang terang-terangan berbuat dosa. Ya. Di antara orang mujahir malam berdosa, siangnya, paginya dipamerkan ke orang, omong begini, omong begitu. Ya, itu mujahir. Nah, ini. Jangankan yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan semua. Semua orang-orang yang berbohong, semua orang-orang yang menyimpan rahasia, ya, akan diungkap, akan ditampakkan kelak. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Catatan amal apa ini? Yang kecil maupun yang besar semua diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dia heran dengan rasa takut yang sedemikian besar. Semua yang dulu database CIA semua ditampakkan. Dokumen-dokumen intelijen semua ditampakkan. Semua di ini kerjaanmu ini. Yaumatublas sarair. Famalahu min quwwati wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada penolong lagi. Sekarang bisa menyimpan rahasia, semua akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan berbuat dosa semaunya, jangan berbuat dosa. Wah, kalau saya tidak munafik nih, saya terang-terangan enggak sholat misalnya. Saya terang-terangan minuman keras. Saya terus terang saya suka berzina. Enggak boleh itu. Tidak boleh orang berbuat dosa kemudian mengatakan saya tidak munafik. Nah. Itu lebih parah. Afwan ya, saya tidak munafik, saya suka begini. Enggak boleh, simpen. Loh, kok tidak munafik? Kok afwan? Berarti munafik. Ya. bilang kalau tidak munafik dengan menampakkan dosanya, tidak boleh. Ya, kullu ummati mu'afa illal mujahiri. Ini para ikhwan sekalian. Nah, kalau menampakkan amal baik, ya silahkan. Allah berfirman, "Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramallah, berbuatlah, beraktivitas. Ayo silahkan beribadah. Allah akan melihat amalmu, rasul dan juga orang yang beriman. Sudah kita beramal, ikhwan. Ya. Nah, siapa yang menanam, dia akan yang memanen. Amal baik pasti al-jazaa' min jinsil amal, begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, mari kita perhatikan, perbaiki lahir dan batin. Jangan hanya batin saja, lahir tidak, begitu pula jangan lahir saja batin tidak. Karena yang dilihat Allah lahir dan batin. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawah Muslim. Allah tidak melihat bentuk fisik dan harta kalian. Loh, ini kan fisik, Ustaz. Iya, fisik yang sifatnya tidak jadi ukuran. Yang dilihat itu adalah hati dan amal. Amal itu hasil dari fisik kita. Ya, fisik pendek, tinggi, hitam, putih, tidak. Yang dilihat adalah amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Nah, ketika orang itu proses menuju ihsan, seakan-akan dia melihat Allah, maka dia apa? Dia akan khusyuk, konsentrasi, fokus. Fokus. Dengan ihsan kita berupaya untuk fokus. Dan boleh dirasakan. Tentu mereka-mereka, lihat para ulama dalam sejarah mereka, ya, mereka sangat mudah untuk fokus, sangat mudah untuk konsentrasi, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang barangkali keadaan itu, ya, seakan-akan baik, pada hakikatnya buruk. Tidak tertipu dengan berbagai macam fitnah yang ada. Karena sudah biasa fokus, sudah biasa konsen, sudah biasa khusyuk, sudah biasa ihsan. Sehingga dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena ketika kita berusaha ihsan, berarti kita menjaga Allah. Kalau menjaga Allah, Allah jaga kita. Ihfadillah yahfadka. Ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Intansurullah yansurkum. Wasabbit aqdamakum. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu padaku, aku akan ingat kepadamu. Nah ini. Ya. Bersyukurlah, jangan kufur. Sehingga para ulama, mereka tidak mudah. Ya, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahilin." Sesungguhnya fitnah itu apabila mau datang, itu sudah tercium, diketahui oleh orang yang berilmu. Tapi kalau sudah lewat, baru ya orang jahil memahami. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begini. Ya. Nah, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Kemudian ujung-ujungnya selalu menjadi korban. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, kita jangan sampai menjadi korban fitnah-fitnah yang ada, ujian-ujian yang ada. Apapun bentuk fitnah, fitnah itu apapun bentuknya. Kata penulis tafsir Ruhul Maani, yaitu Al-Alusi, ya, fitnah itu sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya penuh dengan maksiat, maka maknanya fitnah dalam maksiat. Kalau kondisinya penuh dengan perselisihan kaum muslimin, itu juga makna fitnah. Begitu pula kesyirikan, itu makna fitnah. Begitu pula menyebarkan perbuatan bid'ah, itu juga makna fitnah. Dan disuruh kita untuk takut kepada fitnah. Ya. Apa Allah berfirman? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada bencana. Ya, fitnah tidak hanya menimpa kepada orang berbuat zalim saja, ya. Jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yaitu terus-menerus melihat kedekatan Allah dan kebersamaannya, hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Maka yang demikian ia ini mewajibkan adanya rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Ya, ini juga dinukil oleh beliau dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga Ma'arijul Qabul. Ya. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah, ini penting ihsan ini. Karena ihsan itu upaya untuk khusyuk, upaya untuk fokus, upaya untuk konsen. Dan biasanya kalau sudah biasa fokus konsen, ya insya Allah, apalagi fokus konsennya bukan semata-mata dengan urusan dunia. Ada orang fokus dengan pekerjaannya, ya, orang fokus dengan usahanya. Ini fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha seakan-akan melihat Allah dengan keyakinan Allah tidak bisa melihat, tapi seakan-akan maka dia usahakan, berarti sambungannya, frekuensinya dengan Allah taala tidak terputus. Kalau sudah demikian, insya Allah dijaga oleh Allah, ya. Insya Allah juga akan mudah diberikan semacam ilham, dimudahkan firasahnya, instingnya dijaga. Insting orang sekarang, ya, diberi insting, diberi ilham, firasah, ya, ini. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara yang diajarkan, dengan segala upaya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai di sini sudah selesai untuk pasal yang kedua, masuk ketiga, yaitu karakteristik agama Islam, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, di sini menjelaskan bagaimana penulis memberikan keterangan terkait indahnya dan mudahnya agama Islam. Semoga nanti bisa kita ikuti selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkur. Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan kajian ini, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Berikut kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ana sering mengalami tidak khusyuk di dalam sholat. Langkah apa, kiat apa, atau doa apa yang bisa membuat ana bisa lebih khusyuk di dalam sholat? Jazakallahu khairan Ustaz, silahkan. Iya. Al-khusyuk tadi sudah disampaikan oleh Nabi, ya. Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'an. Rawahu At-Tabrani. Sesuatu yang pertama kali diangkat pada umat ini adalah khusyuk, sehingga engkau tidak melihat kekhusyukan yang ada pada umat tersebut. Ya. Nah, bagaimana kita berupaya untuk kesana? Pertama, tentu karena itu sebuah karunia, maka kita harus berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, ya, tetapkan aku di atas agamamu. Juga diajarkan oleh Nabi ketika di tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang diajarkan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad la tada'anna, ya, fi kulli dubir shalah antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'ad, jangan kau tinggalkan setiap akhir salat, dubur salat. Ya, ini dubur salat bisa setelah salam, bisa sebelum salam, tapi dalam hal ini sebelum salam. Itu baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolong hamba, tolong saya untuk selalu ingat dan berzikir kepadamu dengan baik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur ya, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Wa husni ibadatik, senantiasa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka mohon kepada Allah Ta'ala ya, mohon kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu yang mustajabah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini pertama doa, jangan dilupa. Yang kedua ya, yaitu mohon supaya bisa tetap ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, perbaiki cara ibadahnya ya, sesuai dengan sunnah. Yang keempat, tentu saja fahami apa yang dibaca ya. Suratul Fatihah tentu sebagai rukun yang tidak mungkin ditinggalkan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah orang salat tidak baca Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu selalu dibaca. 17 rakaat setiap hari, 17 kali baca Al-Fatihah. Belum lagi dengan yang sunnah, yang rawatib. Tentu apa? Ya, merupakan suatu keharusan untuk memahami maksud makna dari bacaan suratul Fatihah, apalagi ketika sholat sunnah sendirian. Sehingga apa? Bisa menikmati ya, bacaan Al-Fatihah yang dibaca. Karena Al-Fatihah bisa langsung dipahami. Adapun mendalam dengan tafsir para ulama ya silahkan, karena itu setiap kita baca, dan ketika kita baca pelan dengan pelan-pelan ya, wartilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil ya. Nah, kemudian baca dengan surat yang lain ya, baca yang mudah ya, baca yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Qur'an. Yang mudah surat-surat pendek ketika sholat sendiri, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, al-asr dan lain sebagainya. Itu kan ayat-ayat penting ya. Qul huwallahu ahad ta'dil thulutsal Qur'an. Al-ikhlas itu menyamai sepertiganya Qur'an. Itu ya. Nah, ketika baca kadang langsung aja, langsung saja lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Selesai. Ya bagaimana dapat? Baca. Ya qul huwallahu ahad. Ketika sendiri salat sunnah itu bisa dirasakan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bersandar. Semua apa yang saya lakukan saya sandarkan kepada Allah. Kalau saya sendiri nikmat. Ya, kalau berimam berjamaah, ya pahami apa yang dibaca imam. Loh, suratnya enggak dipahami, ya Al-Fatihahnya dinikmati. Karena Al-Fatihah selalu kita baca. Ini, ya. Nah, maka di sini pahami. Jadi mohon doa kepada Allah dan doa-doa dataranya dengan doa tadi. Yang kedua, ya minta supaya diberikan keikhlasan. Yang ketiga, sesuai dengan ittiba, sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, yang berikutnya pahami bacaan yang kita baca itu. Ya, kalau salat bersama imam ya sudah dengan imam, kalau sendiri ya pilih faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah ya, yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau salat malam yang mungkin pengin panjang tidak hafal, silakan buka mushaf, tidak masalah, boleh. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Pertanyaan berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, apabila kita sholat tidak khusyuk, apakah harus diulang? Kalau merasa ada gangguan setan dalam sholat, bagaimana cara meludah dalam sholat tersebut? Silahkan. Iya. Baiklah. Bagaimana kalau kita sholat tidak khusyuk, apakah harus diulang? Ya tidak, jangan membatalkan amal kita ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian, ya, yaitu apa? Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian, ya. Jangan sampai kalian membatalkan amal-amal kalian, ya. Nah, adapun ya ketika kita berlindung kepada Allah Ta'ala, ya, ketika ada was-was dari syaitan ketika sholat, ya, perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini hadis Utsman bin Abil As yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbasuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Ada yang mengatakan khinzab, ya. Fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu wadful ala yasarika thalathan qala fafaltu dhalik fa'adhabahu allahu anni. Rawahu Muslim. Sahabat Utsman bin Abil As, beliau datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta bacaanku, ya, dia mengaburkan kepadaku, mengaburkan bacaan dan sholatku. Maka Rasulullah bersabda, itu setan namanya khinzib, ya. Namanya khinzib, juga mengatakan khonzab, ya. Kalau engkau merasa seperti itu, berta'awudlah kepada Allah, berlindung kepada Allah Ta'ala dengan baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah ke samping kiri 3 kali. Meludahnya bukan terus keluar, bukan, cukup, ya. Kalau dikeluarkan di samping ada jamaah yang lain, ya, tuh 3 kali, ya, wadful 3 kali, ya. Maka kata beliau, kata Utsman ibn Abil As, aku melakukannya dan setelah itu hilang. Allah Ta'ala menghilangkan dari itu, masya Allah, ya. Demikian. Jadi meludahnya ya, 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Demikian. Ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Silakan di 0218236543. Halo? Ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Hamba Allah di Depok. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, mau bertanya Pak Ustadz. Mm-hmm. Tadi kan disebutkan bahwa pada saat kita sholat supaya husu itu kita merasa kita diawasi oleh Allah, ya. Iya. Yeah. Nah, kemudian jika misalnya kita yang tapi bukan rasa takut, bahwa rasa memanja kepada orang tua gitu, Pak Ustadz, boleh nggak ya? Maksudnya rasa takut itu tetap ada, kita ingin ada dorongan berbuat dosa, tapi kalau kita sedang ada itu yang ada rasa bukan rasa takut gitu, tapi hanya rasa diawasi orang tua, itu boleh nggak? Iya. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa disimak, Ustadz, silakan. Ya, kalau merasa diawasi oleh orang tua, untuk anak kecil nggak masalah, ya, karena anak kecil memang suruh diawasi orang tua. Nabi bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyru sinin. Suruh perintah oleh kalian anak-anak kalian dengan sholat ketika sudah umur 7 tahun. Berarti kalau sudah suruh kan diawasi, nggak ada masalah. Pukul mereka ketika tidak mau ketika sudah umur 7 tahun. Umur 7 tahun dipukul. Tapi kalau sudah kita sudah dewasa, ya, ya jangan. Kalau dia karena tidak nyaman sama orang tua, dia orang tua, itu bisa masuk tergelincir ke dalam ketidakikhlasan, ya. Saya yakin pertanyaan ibu ini untuk anaknya, ya. Ya, anaknya menjawab orang tua. Ya, enggak masalah anak-anak. Karena disuruh guru, auladakum bis-shalah, perintahkan anak salat. Ayo, salat kan. Yang benar salatmu. Salah itu takbirnya. Enggak masalah, diajari. Ya, diajari. Nah, kalau sudah mumayyiz, suruh ke masjid. Masjid, 7 tahun mumayyiz, memang 7 tahun mumayyiz, tamyiz. Demikian. Perempuan di rumah. Ya, jadi karena pelajaran, Bu, tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau perlu ayo salat. Kalau kamu sempat waktu di masjid, sholatimu bersemangat, kasih hadiah, gak masalah diajari untuk anak-anak sholat. Namun tetap nanti disampaikan bahwa sholat itu untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku, ibadahku semua untuk Allah. Ya, demikian. Allahu a'lam. Bissawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini Bapak, di mana? Halo. Ya, dengan siapa ini Bapak? Dari Abu Fakih, Lampung. Silakan Pak, pertanyaan ini langsung saja. Di luar tema ya Ustaz. Silakan. Di padang mahsyar itu kan matahari dekat ya, berarti panas dan terang gitu. Sementara ada dalil juga mengatakan bahwa di akhirat itu gelap, kita butuh cahaya gitu. Sudah? Bagaimana cara memahaminya Ustaz? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Kurang jelas, tolong bisa diulang. Pertanyaan dari Bapak tadi di Lampung, ada dalil yang mengatakan bahwasanya di padang mahsyar itu keadaannya adalah panas, matahari dekat. Dan saya juga pernah mendengar sebuah penjelasan bahwasanya di pada masa itu juga gelap dan kita butuh pelita atau penerangan. Bagaimana menggabungkan dan memahami hal tersebut Ustaz, silahkan. Iya. Jadi begini, seperti nanti di surga itu ada hari Jumat, ya. Kemudian bertanya, kalau ada hari berarti ada matahari. Ya. Perhatikan bahwa kehidupan akhirat tentu berbeda dengan kehidupan di dunia. Anda pun juga akan sulit untuk memahami bahwa ada orang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kaki, ada sampai betis, ada sampai di telinga. Nah, lantas bagaimana seperti itu, ya kan? Kan berat ini untuk dipahami. Karena apa? Akhirat tidak bisa dikiaskan dengan gambaran kita di dunia, ya. Ya, seperti orang menggambarkan dengan di alam barzah, beda dengan kehidupan dunia, ya. Wala yastawil ahya'u walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha'u wa anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang mati dan orang hidup, ya. Allah memperdengarkan siapa yang kehendaki. Engkau tidak bisa memperdengar orang yang ada di dalam kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tidak bisa dianalogikan bagaimana ya kita gelap, ada orang yang gelap sementara matahari dekat. Ya saya berikan, ada yang keringatnya sampai di telinga, sampai tenggelam ada di mata kaki di waktu yang bersamaan. Bagaimana? Ya, apakah banjir milih-milih itu? Ya. Kan seperti itu, tidak bisa dianalogikan seperti itu. Dan mudah untuk memahami. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Ya, baiklah para jamaah sekalian, kepada jamaah yang di masjid dan juga kepada para pemirsa pendengar Roja, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita menolong kita, dan kita berharap mohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari meskipun sedikit menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan, bermanfaat dunia maupun akhirat. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah dan menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.